Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Baik, masyarakat muslimin, jamaah rahimakumullah. Kita masih dalam masail dari pembahasan sebelumnya, sebelum kita masuk ke pembahasan seputar an-nadar. Baik, kita ringkas-ringkas saja kalau yang penting untuk mengulangi masalah-masalah yang seputar menyembelih karena Allah di tempat yang disembelih bukan karena Allah, itu perkara yang dilarang. Ini bab yang disebutkan kemarin, dan kita melihat beberapa masail. Fihi masail, qala rahimahullah, fihi masail. Di dalam bab ini ada beberapa masalah. Alula, tafsir qawli ta'ala, tafsir tentang firman Allah ta'ala, la takum fihi abadan, itu tafsir tentang tidak boleh sholat di masjid. Masjid apa? Masjid Dirar, yang dibangun memang untuk memecah belah kaum muslimin. Ini dilarang. Tafsirnya sudah disebutkan. Athaniyah, yang kedua, anal ma'siyah qad tu'athir fil ard wakadhalika ta'ah. Terkadang kemaksiatan itu punya pengaruh pada suatu tempat. Jadi perbuatan maksiat di suatu tempat itu pengaruh pada tempatnya itu sendiri, punya pengaruh terhadap tempat itu. Begitu pula yang perbuatan ketaatan di suatu tempat punya pengaruh di tempat itu pula. Berdasarkan apa di sini? Ai kata Syekh Utsaimin, la makanat hadil ard makan syirik. Ya, kalau tempat itu tempat kesyirikan, maka punya pengaruh. Tempat ini suka orang berbuat syirik, punya pengaruh kepada orang yang datang di situ. Punya kesan, bayangan dan seterusnya. Bahkan perbuatan itu bisa. Iya. Iya, pengaruh besar. Ya. Maka yang demikian hurrima ayya'mal insan ma yusbih asyirka fi li musabahati musyrikin. Maka diharamkan orang itu beramal di situ. Beramal di situ karena menyerupai orang yang berbuat syirik dari kalangan musyrikin. Kemudian amma binisbati lissalah fil kanisah, ini Syekh Utsaimin punya pendapat sebagian dengan ulama yang lain. Adapun orang yang sholat di gereja, yang boleh katakan begitu, fa inna sholata tukhalif sholata ahli kanisah, karena sholatnya orang Islam itu berbeda dengan sholat orang-orang yang ada di gereja. Cara ibadahnya berbeda. Jadi yang dilarang dalam hadis ini, menurut sebagian ulama, itu Syekh Utsaimin diantaranya, bahwa yang dilarang itu jenis ibadahnya yang sama. Di tempat yang di situ diperbuat jenis ibadah tadi. Kalau dilarang di tempat tadi menyembelih, karena sebab bukan karena Allah dilarang, maka kita pun tidak boleh menyembelih di situ. Jenis ibadahnya sama penyembelihan. Itu menurut Syekh Utsaimin. Menurut ulama yang lain, tidak. Dibawa ke semua bentuk ibadah. Makanya pendapat Syekh Utsaimin ini diantaranya, orang sholat di gereja, boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Nah, itu pendapat ulama yang lain. Karena jenis ibadahnya berbeda. La yakunu al-insan mustabihan bihadil amal. Karena manusia tidak sama dalam amalan ini. Bikhilafi ad-dabah, berbeda dengan penyembelihan. Fi makan yudbahu fihi li ghairillah, yang disembelih di situ untuk selain Allah. Itu yang dilarang apa? Penyembelihannya. Fa inna fi'la wahidun bi nau'ihi wa jinsihi, karena perbuatan yang satu dengan jenisnya dengan macam-macamnya. Wa li hada law arada insana yusalli fi makan yudbahu fi li ghairillah la jaza dzalik, kata Syekh Utsaimin. Oleh sebab ini, apabila seorang sholat di tempat yang disembelih padanya untuk selain Allah, boleh padanya. Sholat padanya boleh. Karena bukan yang dilarang satu jenis ibadah. Ibadahnya berbeda. Li'annahu laisa min nawi al-ibadati allati yaf'aluha al-musyrikun fi hadal makan. Karena jenis ibadah yang dilakukan itu dari orang musyrik tidak sama di tempat ini. Wa kada at-ta'ah tu'asir fil ard, begitu pula dengan ketaatan mempengaruhi sesuatu tempat di bumi ini. Wa li hada fa innal masjid atau masajid afdal minal aswaq, oleh sebab itu masjid-masjid itu lebih utama dari pasar-pasar. Wal qadim minha afdal minal jadid, yang lama, tempat ibadah yang lama itu lebih afdal dari tempat yang baru. Itu dari segi keafdalan, Mas ya. Masjid yang lama, yang sudah didirikan lama, seperti Masjid Nabawi, masjid yang terdahulu, itu lebih afdal, lebih utama dari masjid yang baru dibangun. Nah, ya itu penting untuk pengetahuan. Jadi penjelasan Syekh Utsaimin ini bagus. Kemudian yang berikutnya, radul mas'alah al-mushkilah ila mas'alati al-bayyinah, mengembalikan masalah yang masih tersamarkan kepada masalah yang jelas. Ya, liyazul al-iskal, untuk menghilangkan ketidakjelasan. Ya, di sini fal man'u min ad-dabhi fi makan fi hadzal makan amrun mushkil. Maka larangan menyembelih sembelihan di tempat itu merupakan perkara yang alhamdulillah. Ya hamdalah. Jadi kumpulan bersilap. Jadi tempat yang disembelih di sini larang itu muskilah bagi sahabat. Sehingga Nabi SAW pun merinci dengan bertanya, apakah di sana ada sesembahan yang disembah selain Allah? Apakah di tempat yang mau ditunaikan nadar tadi ada perayaan-perayaan dari perayaan yang mereka adakan di situ? Nah, berarti di situ ada muskilah yang tersamarkan. Sehingga Nabi pun kemudian ditanya tentang masalah itu dan Nabi pun minta rinciannya. Ya. Kemudian yang berikutnya, istifsal al-mufti idah tajja ila dalik. Yaitu seorang mufti yang memberi fatwa meminta rincian dari pertanyaan tadi apabila memang dibutuhkan padanya. Ya, karena di sini li'anna Nabi sallam istifsala, lakin hal yajib al istifsal ala kulli halin. Di sini Nabi sallam itu meminta rincian dari sesuatu yang ditanyakan. Tetapi apakah setiap pertanyaan itu perlu diminta rinciannya, wajib? Maka si Utsaimin menjawab, tidak semua jawaban itu perlu ada pertanyaan rincian dari pertanyaannya, tidak perlu. Ada juga yang dibutuhkan, maka tergantung dari apa model pertanyaan atau soal. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, anna takhsis al-buqa'ah bin nadri la ba'sa bihi idza khala minal mawani', mengkhususkan suatu tempat untuk bernadar itu dibolehkan, tidak mengapa, asalkan itu hilang dari yang mencegah, yang melarang dari sembelihan di tempat tersebut. Maka Nabi mengatakan, setelah Nabi bertanya tentang beberapa perkara, Nabi mengatakan aufi bin nadrik, penuhilah nadarmu di tempat yang kamu ingin yang tadi. Itu di daerah mana? Buana. Jadi ada sahabat yang baru bernadar menyembelih di daerah Buana. Nah, di daerah Buana itu ternyata tidak ada perayaan orang musyrik, tidak ada sesembahan yang disembah di sana. Maka kata Nabi, aufi bin nadrik, penuhilah nadarmu di sana, sembelihlah di sana. Baik. Kemudian yang kedua, ayyakuna fiha wasanun au idun min ayatil jahiliyah. Ya. Di sana tidak ada sesembahan yang disembah atau perayaan-perayaan yang perayaan itu bentuknya perayaan jahiliyah yang diadakan tempat tersebut. Maka itu diperbolehkan untuk seorang itu mengkhususkan tempat itu untuk bernadar. Yang ketiga ini adalah ayukhsha min ad-dabhi fi hadzal makan ta'dhimuhu. Dikhawatirkan kalau kita menyembelih di tempat ini justru akan mengagungkan tempat tersebut. Maka kalau kita mengkhawatirkan demikian, maka kita tinggalkan, enggak boleh bernadar menyembelih di situ. Ya. Ya, kalau kita khawatir maka itu mamnu, larangan, enggak boleh. Ya, contoh Mas. Seorang ingin menyembelih di atas puncak gunung, suatu gunung namanya. Asalnya boleh aja, enggak ada masalah. Mau nyembelih di atas puncak gunung sana enggak apa-apa. Tetapi kata Syekh Utsaimin, kalau seandainya kamu takut, orang awam itu akan berkeyakinan bahwa tempat tersebut punya keistimewaan dan mereka akan melakukan perbuatan yang lebih parah dari itu karena dianggap istimewa. Kalau kamu khawatir seperti itu, kamu tinggalkan perbuatan itu, kamu jangan nyembelih di situ. Pada asalnya apa? Boleh. Nah, ini perkara yang perlu diperhatikan juga karena ada wasilah yang mengantarkan kepada sesuatu yang lebih berbahaya. Karena orang awam akan mengatakan, wah, kalau nyembelih di sana ada keistimewaan ini di gunung sana. Maka dengan tanpa ilmu yang jelas, dia pun akan apa? Menyembelih sana dengan keyakinan apa? Punya keistimewaan. Padahal orang yang nyembelih yang pertama tadi itu tidak menunjukkan keistimewaan. Dia hanya ingin menyembelih di atas gunung saja. Nah, kalau dikhawatirkan seperti itu oleh orang yang pertama menyembelih, dikhawatirkan orang awam itu akan berpendapat yang keliru, dia tinggalkan. Tinggalkan, tidak usah. Paham ya? Ini bagus. Jadi dari semi ini bagus. Dari pelaksanaan tadi, dari masalah nadar itu penting. Kemudian yang berikutnya, al-man'u minhu idza kana fihi wasanun min awsanil jahiliyah walau ba'da zawalihi. Larangan darinya apabila padanya ada sesembahan dari sembahan-sembahan jahiliyah walaupun sudah diratakan, sudah dihilangkan. Ya. Ini demikian. Ya. Kemudian yang berikutnya, al-man'u minhu idza kana fiha 'idun min ayadihim. Ini juga sama. Larangan untuk kita bernadar menyembelih sesuatu di tempat yang di situ telah dijadikan sebagai kebiasaan hari raya mereka, hari raya jahiliyah, maka tidak boleh pula. Kemudian yang berikutnya, annahu la yajuz al-wafa bima nadara fi tilkal buqah li'annahu nadrun ma'siyah. Ya. Tidak boleh menjalani sesuatu dari nadar di tempat itu karena apa Mas? Nadar itu berupa nadar maksiyah. Yaitu nadar yang dinadarkan menyembelih hewan itu di tempat yang di situ hewan disembelih untuk selain Allah. Berarti nadarnya itu apa? Nadar maksiat kepada Allah. Maka tidak ditunaikan nadar tersebut. Nadar itu batal, otomatis batal. Karena nadar maksiat itu tidak ditunaikan nadarnya. Hanya para ulama berbeda. Kafarohnya ada apa enggak? Ada yang mengatakan apa? Ada kafarohnya berdasarkan hadis dari Imam Ahmad. Apa Mas? Wa kafaratuhu apa? Kafaratul yamin. Kafarohnya kafaratul yamin. Ada yang mengatakan tidak. Dengan hadis yang lain pula. Nanti akan datang hadisnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, bahwa dinaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berkaitan dengan larangan dari menyerupai orang musyrik di dalam perayaan-perayaan mereka walaupun tidak bermaksud untuknya. Jadi mau seorang mau bertasabuk kepada orang musyrik dalam hal perayaan, mengikuti model-model perayaan mereka, itu berarti bertasabuk kepada perayaan orang musyrik mamanya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu sudah dikatakan sebagai bentuk tasabuk walaupun dia tidak memaksudkannya, tidak meniatkan untuk mengikuti orang-orang apa? Orang-orang musyrik dalam perayaan mereka. Dia ikut buat perayaan mirip seperti orang-orang musyrik atau orang-orang yang lainnya dari kalangan kafirin. Walaupun dia tidak memaksudkannya, itu sudah dianggap apa? Tasabbuh. Dianggap sebagai tasabbuh dan itu dosa. Kalau dia memaksudkan dengan perbuatan tadi, itu dosanya lebih besar lagi. Itu dalam pembahasan tasabuh ya. Jadi orang mau mengadakan perayaan seperti perayaan orang-orang kafir, dia tidak memaksudkannya, tapi model-modelnya sama. Maka ini tasabuh namanya, itu dosa. walaupun tidak memaksudkan untuk mengikutinya. Tapi kalau dia memaksudkan juga untuk mengikutinya, dosanya tambah besar lagi. Itu pembahasan dari Syekh Utsaimin dalam masalah apa? Tasabbuh. Baik, yang berikutnya. La nadara fi maksiatillah, tidak ada nadar di dalam bermaksiat kepada Allah. Artinya nadar itu batal, tidak boleh ditunaikan. Itu namanya la nadara fi maksiatillah, tidak ada nadar pada kemaksiatan kepada Allah. Saya kalau lulus ujian ya lillahi alayya, maka karena Allah atasku, wajib atasku untuk saya itu mandi telanjang di tempat pemandian umum. Sama ya, mandi telanjang, contohnya ini bermaksiat, nadar yang maksiat, bukan nadar yang bentuknya taat. Nadar ini tidak dipenuhi, otomatis nadar itu apa? Batal. Ya. Ya, paham? Ya. Kemudian yang berikutnya. Tip, ada hadis yang lain yang bercerita bahwa nadar itu tidak ditunaikan. Nabi mengatakan, "Wa man nadara ayasi Allah fala yasi." Barang siapa yang bernadar dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepadanya. Berarti apa, Mas? Nadar tadi tidak ditunaikan, tidak ada kafarahnya juga. Jadi menurut pendapat ini, nadar yang bermaksiat itu tidak tertunaikan dan tidak ada kafarahnya. Ya. Baik, selesai kita dari pembahasan masail, kita masuk ke dalam bab yang baru dalam kitab Kitabut Tauhid dengan Syarah Fathul Majid. Baik, insyaallah. Dengan masalah nadar. Masalah nadar kita akan sampai padanya itu. Qala rahimallah, bab minasyirki an nadru li ghairillah. Dari termasuk kesyirikan adalah bernadar untuk selain Allah. Nadar itu ibadah. Nadar ditunjukkan kepada selain Allah adalah salah satu dari kesyirikan. Ini penting. Karena manusia itu banyak yang bernadar. Atau mungkin kita jarang ya? Jarang, Mas. Nah, itu kita. Kalau orang-orang Arab seringnya banyak bernadar mereka. Orang Arab itu banyak apa? Bernadar mereka. Kalau kita mungkin jarang. Tapi ada di kalangan kita yang bernadar pula. Nah, nadar itu ibadah. Tetapi diperuntukkan untuk Allah, bukan kepada selain Allah. Baik. Qala rahimallah, bab minasyirki an nadru li ghairillah, sebagaimana yang telah kita baca tadi. Syarah keterangan, likaunihi ibadatun yajibu al-wafa'u bihi idza nadarahu lillah. Keadaan nadar itu adalah ibadah yang wajib dipenuhi apabila dia telah bernadar karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang bernadar itu gini, Mas. Lillahi alayya. Ya, untuk Allah, karena Allah wajib atasku. Jadi dia mewajibkan dirinya yang tadinya Allah tidak mewajibkan. Contoh maunya menginfakkan uang 100.000. Setelah dia lulus ujian, dia akan bersedekah 100.000. 100.000 ini asalnya sunat saja hukumnya. Dia bersedekah itu tidak wajib. Tapi karena dia mengatakan wajib atasku bersedekah, menjadi wajib hukumnya bagi dia. Orang lain tidak wajib. Bersedekah 100.000 itu, nilai 100.000 itu tidak wajib. Bagi dia wajib. Kenapa, Mas? Dia mewajibkan atas dirinya. Maka dia penuhi kewajiban tadi. Kalau dia tidak penuhi kewajiban ini, dia harus apa? Membayar apa? Kafarah bagi nadar yang apa? Taat kepada Allah. Tadi tidak mengandung kemaksiatan. Bersedekah 100.000 itu tidak mengandung kemaksiatan, ketaatan. Maka dia kalau tidak terpenuhi, tidak memenuhinya, maka dia harus membayar apa? Kafarah. Kafarahnya kafaratul yamin. Sudah kita sebutkan. Kafaratul apa? Yamin. Memilih. Bisa memberi makan 10 orang miskin, makan yang cukup dan kenyang, atau memilih yang kedua, bisa memberi pakaian pada 10 orang miskin, atau memilih membebaskan budak. Kalau tidak bisa semuanya, minimal harus berpuasa 3 hari. Itu namanya kafaratul yamin. Kemudian disebutkan wa madh man fa'ala dzalik ta'atan lillah, dan pujian orang yang melakukan demikian sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Itu namanya apa, Mas? Nadar. Nadar itu kewajiban yang harus dipenuhi. Dan pujian bagi orang yang bisa melaksanakan nadar dalam rangka taat kepada Allah, itu pujian. Wa wafa'an bima taqarraba bihi ilaih, dan memenuhi dengan apa yang dia itu mendekatkan diri dengan nadar itu kepada Allah. Jadi orang itu dengan nadar itu mendekatkan diri kepada Allah. Contoh saja misal tadi, lillahi alayya, karena Allah wajib atasku. Berarti dia apa, Mas? Mendekatkan diri kepada Allah dengan nadar tadi. Karena Allah wajib atasku untuk berpuasa satu hari. Berarti dia dalam rangka, Mas? Beribadah, taqarrub. Nadar itu dalam bentuk apa? Taqarrub kepada Allah dengan nadar tadi. Baik. Qala al-musannif rahimahullah taala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, wa qauluhu, dan Allah berfirman, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-27. Dan tidaklah kalian menginfakkan dari satu bentuk nafkah atau kalian bernadar dari satu nadar, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Itu ibadah, semuanya ibadah. Allah mengetahui. Entah infakan, entah bernadar, Allah mengetahuinya. Baik. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, yukhbiru ta'ala bi annahu 'alimun bi jami'i ma ya'lamuhu al-'amilun min al-khairat. Allah mengabarkan bahwasanya Allah mengetahui dengan seluruh apa yang Allah mengetahui orang-orang yang beramal dari kebaikan-kebaikan. Minan nafaqat, dari bentuk infak. Wal mandurat, dari bentuk nadar-nadar yang dinadarkan. Wa tadamman dalik mujazatuhu ala dalika awfar jaza lil amilina bihi ibtigha'a wajhihi. Yang demikian itu Allah membalas atas apa yang demikian itu dengan balasan yang banyak kepada orang-orang yang beramal dengannya dalam rangka mencari wajah Allah. Jadi orang yang bernadar itu orang yang beramal yang amalan kebaikan. Maka ketika dia memenuhi apa yang dinadarkan, berarti dia telah menjalani suatu ibadah dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang banyak. Idza alimta dzalik, apabila engkau telah mengetahui yang demikian, fahadihi an-nudur al-waqiyah min al-ubad al-kubur, bahwa nadar-nadar yang telah terjadi dari para penyembah kubur, taqarruban biha ilaihim, mereka bertaqarrub kepada kubur-kuburan tadi, ya, dengan cara nadar tadi. Liyaqdu lahum hawaijihim wa liyasfa'u lahum, untuk supaya penghuni-penghuni kubur itu menjalani, memenuhi hajat-hajat mereka dan memberikan syafaat pada mereka. Wa hadza syirkun fil ibadah bila raib, ini merupakan bentuk kesyirikan dalam ibadah dan tidak ada keraguan. Jadi orang-orang musyrik pun, para penyembah kubur pun memiliki nadar juga mereka. Mereka bernadar dengan apa, Mas? Penghuni-penghuni kubur, sama. Jadi nadar itu amalan umum bagi manusia dalam rangka taqarrub. Kepada siapa taqarrubnya? Ada yang kepada Allah, ada yang taqarrubnya kepada apa? Makhluk. Maka para penghuni, orang-orang yang suka dari penghuni kubur yang ditaqarrub oleh orang-orang yang masih hidup, nah ini bentuk taqarrub juga, tapi taqarrubnya kepada makhluk. Ini syirik, ya. Tapi di sana dikatakan dalam ayat, kama qala ta'ala, Allah berfirman, wa ja'alu lillahi mimma dara'a minal hars wal an'am nasiban faqalu hada lillah wa za'mihim wa hada li syurakaina. Dan mereka menjadikan bagi Allah dari apa-apa yang diciptakannya, dari sesajian berupa tanaman dan berupa hewan-hewan sebagai bagian. Mereka mengatakan, ini untuk Allah, persangkaan mereka demikian, dan ini untuk sekutu-sekutu kami. Famakana li syurakaihim fala yasilu ila Allah. Maka kalau sesajian itu untuk diberikan kepada sekutu-sekutu kami, maka itu tidak sampai kepada Allah. Kalau sesajian itu diberikan kepada sekutu-sekutu kami, maka sesajian itu tidak sampai kepada Allah. Tapi wa makana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim. Kalau sesajian itu diberikan kepada Allah, maka sesajian itu pun sampai kepada sekutu-sekutu kami. Sa'a ma yahkumun, sangat jelek apa yang mereka putuskan, sangat jelek apa yang mereka hukumkan tadi. Ini mereka juga bernadar dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub kepada selain Allah. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, wa amma ma nudhira li ghairillah, adapun yang dinadarkan kepada selain Allah, kanadilil asnam wasyamsi wal qamar wal kubur wa nahwi dalik, ya, sebagaimana nadar kepada patung-patung, nadar kepada matahari, nadar kepada bulan, kepada kuburan-kuburan, dan selain daripada itu, fa huwa bimanzilatin atau bimanzilati ay yahlifa bighairillahi minal makhluqat, itu seperti kedudukannya mirip seperti orang itu bersumpah dengan selain nama Allah dari makhluk-makhluknya, sama dosanya mirip. Orang bernadar untuk patung, bernadar untuk matahari atau makhluk, maka itu sama seperti orang bersumpah dengan selain nama Allah dari makhluk-makhluknya, sama posisinya. Wal halifu bil makhluqat la wafa alaih, dan orang yang bersumpah dengan makhluk-makhluknya, menyebutkan nama makhluk-makhluknya, maka tidak dipenuhi atasnya. Wala kafarah, dan tidak ada kafarahnya. Ini kan berkaitan dengan sumpah tadi, Mas, bahwa kafarahnya nadar itu apa? Kafarah yamin. Nah, kafarah yamin itu ya yang kita sebutkan tadi juga. Itu datnya itu kafarah yamin itu. Membebaskan budak, memberikan 10 orang miskin makan miskin, memberikan pakaian, itu juga kafarahnya yamin. Nah, kesamaannya apa, Mas? Ketika orang itu bersumpah dengan selain nama Allah, seorang bersumpah dengan selain nama Allah, yaitu dengan makhluk-makhluknya, maka tidak ada pemenuhan untuk menjalani sumpahnya. Sumpahnya itu, Mas, tidak dijalani sumpahnya. Dan tidak ada kafarah bagi sumpah tersebut. Kenapa, Mas? Kafarahnya, Pak? Sumpahnya, Pak? Sumpahnya sumpah maksiat. Sumpah yang apa? Kufur. Tadi tidak dipenuhi. Tapi kalau orang sumpahnya sumpah yang wallahi, demi Allah, dia sumpah kan, saya akan pergi ke sana menemui si fulan, wallahi. Ini sumpah, Mas. Ini bukan nadar. Beda. Nadar tadi dia mewajibkan atas dirinya. Paham ya? Kalau sumpah seperti ini aja, sumpah demi Allah saya akan menemui orang itu tanpa ada kata-kata wajib atasku kalau saya lulus maka gini-gini, enggak ada. Sumpah aja, sumpah biasa aja. Wallahi saya akan pergi ke sana. Demi Allah saya akan pergi sana menemui orangnya. Nah, kalau dia tidak memenuhi wafa daripada sumpahnya ini, maka dia harus membayar kafarah. Kafarah apa? Kafaratul yamin. Ya sudah, mengikat di hatinya. Ya. Baik. Itu kafarah dengan posisi nadar tadi. Ada beda sedikit, kalau nadar itu mewajibkan atas dirinya. Sumpah-sumpah dia, mengikat di hatinya dia, sumpah terhadap sesuatu. Ya. Itu banyak sekali kalau kita itu sering apa namanya? Sering diberi amanah untuk mencari 10 orang untuk dikasih makan dari orang-orang di Yaman sana, karena mereka sering bersumpah. Bersumpah demikian-demikian. Sehingga mereka tidak memenuhi sumpahnya. Padahal sudah diikat ke dalam hati mereka sumpah tadi. Ya. Baik. Wa kadzalika an-nadir atau ayat lil makhluk am lil makhluqat. Kemudian juga demikian pula orang yang bernadar untuk makhluk-makhluk. Fa inna kilahu masyirkun, karena keduanya perbuatan syirik. Laisa lahu hurmah, tidak ada kehormatan baginya. Bal alaihi ayastaghfirullah min hadza. Maka wajib atasnya untuk beristighfar dari perkara ini. Wa yaqulu ma qala Nabi sallam, dan dia berkata sebagaimana yang telah diucapkan Nabi. Man halafa billat wal uzza falyakul la ilaha illallah. Ada riwayat yang menyebutkan barang siapa yang bersumpah dengan Al-Lat wal Uzza, maka hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini juga riwayat lain menyebutkan demikian. Ya, orang bersumpah dengan selain nama Allah seperti bersumpah atas nama Lat atau Uzza, maka hendaklah dia berucap apa? La ilaha illallah. Riwayat yang dikeluarkan Imam Bukhari ya, dan Imam Muslim pula dari hadis Abu Hurairah. Wa qala fi man nadara lil kubur wa nahwiha duhnan litanawwuri bihi, dan berkata juga kepada orang yang bernadar kepada kubur-kubur, berarti bernadar kepada apa mas? Kepada makhluk ya, dan semisalnya yang demikian itu dengan menggunakan minyak untuk menghiasi atau menerangi kubur tersebut. Wa yaqul, dan berkata innama taqbalu nadara kama yaquluhu badul dhalin, hanya saja ku nadar-nadar itu diterima sebagaimana berkata sebagian orang-orang yang sesat. Wa hadan nadru ma'siyatun bittifaqil muslimin, nadar kepada kuburan itu nadar yang syirik atau maksiat, nadar yang berbentuk kemaksiatan dengan kesepakatan kaum muslimin. La yajuz al-wafa bihi, tidak boleh menunaikan nadar yang seperti ini, nadar untuk kuburan, lil kubur ya, tidak boleh dipenuhi. Wa kadzalika idza nadara malan lisadnah awil mujawirin al-akifin bitilkal buqah, atau orang yang bernadar dengan harta yang diberikan kepada para juru kunci. Saya bernadar lillahi ta'ala, lillah alaiya, demi Allah atau untuk Allah wajib atasku untuk bernadar memberikan harta kepada para juru kunci kalau saya bisa pergi haji. Nah, berangkatlah ke haji, maka nadarnya ini dia penuhi dengan cara apa? Memberikan uang kepada jarak para penjaga kunci-kunci tadi daripada kuburan. Ini tidak boleh menurut saya sini, karena bernadar itu nadar maksiat, nadar untuk memberikan apa? Harta kepada juru kunci atau kepada orang-orang yang akifin, yang mereka selalu berada di sekitar kuburan, yang mereka itu apa? Beribadah di kuburan tadi dengan itikaf di kuburan tadi. Ini enggak boleh juga nadar maksiat. Fa inna fihim syabahan atau syibahan minas sadana allati kanat indal lat wal uzza wal mana, karena itu seperti menyerupai para juru kunci yang menjaga sembahan-sembahan seperti apa? Lat, Uzza dan Mana. Ya'kuluna amwalan nas bil batil, mereka memakan manusia dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka mencegah manusia dari jalan Allah. Nah, berarti bagaimana mas? Kalau kamu ziarah datang ke kuburan-kuburan tertentu yang dianggap keramat, di sana ada mas? Ada sejenahnya, ada juru kuncinya ya. Antum mau berinfak kepadanya? Haram, enggak boleh. Haram enggak boleh. Berinfak kepada juru kuncinya apa? Kuburan-kuburan dianggap keramat tadi. Haram hukumnya, enggak boleh berinfak. Ya, tentunya perginya haram juga harusnya. Tapi kita di sini bicara tentang apa? Menginfakkan harta tadi. Perginya ya haram sama. Al-mujawirun hunaka fihim syibhun minalladzina qala fihim al-khalil. Orang-orang yang suka beritikaf mendatangi kuburan dan beritikaf di sekitarnya itu seperti dari orang-orang yang Al-Khalil Ibrahim alaihissalam menyebutkan mereka. Itu mengatakan pada mereka yang Allah mengkisahkan ucapan Ibrahim. Ma hadhihi tamasilu lati antum laha akifun. Itu mengkisahkan daripada ucapan Ibrahim pada kaumnya. Ya. Tidaklah ini patung-patung yang kalian itu padanya apa? Akifun, tekun beribadah. Sama. Jadi orang-orang al-mujawirun, orang-orang yang suka pergi ke kuburan dan mereka apa? Itikaf di situ. Tekun beribadah di daerah kuburan. Nah, ini sama dengan ucapan Ibrahim kepada kaumnya, sama persis. Waladina staza bihim Musa wa qaumu. Yaitu orang-orang juga yang melintas, melewati kepada mereka Musa dan kaumnya. Itu maksudnya Nabi Musa dan kaumnya setelah diselamatkan oleh Allah dari laut yang dibelah menjadi jalan yang tengah, tidak ada lautnya, tidak ada airnya, kemudian diselamatkan Musa dan Bani Israel sampai ke pantai. Setelah sampai di pantai, mereka melewati suatu kaum yang kaum itu memiliki apa? Berhala. Nah, bagaimana Bani Israel melewatinya? Aku mengatakan pada Musa, ya Musa, jadikanlah kami berhala sebagaimana mereka memiliki apa? Berhala. Nah, yang seperti ini pula dikatakan di sini, wajawazna bi Bani Israel al-bahra fa'tu ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Ya, kami lintaskan, kami selamatkan Bani Israel dari lautan, maka mereka pun kemudian fa'atau, maka kemudian mereka mendatangi ala qaumin, pada suatu kaum, ya'kufuna, yang mereka tekun beribadah pada patung-patung milik mereka. Itu apa tadi? Mereka minta kepada Musa untuk menjadikan seperti itu pula. Fanadru liulaika asadana wal mujawirin fi hadhil baqa nadrun ma'siyah. Maka nadar yang akan diberikan harta itu kepada juru kunci penjaga-penjaga kuburan tadi, dan juga untuk orang-orang yang beritikaf di sekitar kuburan, amalan mereka ini termasuk nadar yang maksiat, tidak boleh dipenuhi. Wafihi, dan dalam hadis ini pula, sibuhun minan nadri lisadana al-sulaban. Yang seperti ini pula adalah bernadar untuk juru kunci penjaga salib. Nah, tak boleh. Wal mujawirin indaha, dan orang-orang yang itikaf di sekitar salib. Ya. Awi lisadanatil abdad alati fi al-hindi, atau para juru kunci patung-patung yang ada di India. Jadi setiap tempat itu ada juru kuncinya, penjaganya. Antum mau jadi juru kunci masjid atau juru kunci kuburan, kuburan-kuburan yang keramat itu, ada juru kunci semua. Juru kunci ada, gudang juga juru kuncinya, kan, Mas? Juru kunci gudang ada ya? Ada, juru kunci masjid ada juga. Mau jadi yang mana? Yang masjid aja, insyaallah. Baik. Baik, kalau nanti ada orang bernadar bersedekah pada juru kunci masjid, boleh. Sedekah yang taat. Ya, aku kalau lulus ujian, maka saya insyaallah wajib atasku untuk bersedekah kepada juru kunci masjid Tanjung Sari, makanya. Sudah. Ya, walaupun yang dinadarkan tidak ngerti, unduk-unduk, nanti datang pemberiannya, kaget ya. Nah, baru bangun dari tidur pagi, sudah didatangi orangnya, kasih. Nah, ya, masya Allah. Baik, kemudian dikatakan oleh beliau di sini. Baik. Qala al-Adru'i fi Syarhil Minhaj, berkata al-Adru'i dalam Syarhil Minhaj, wa amma an-nadru li musahat alati ala qabrin waliyyin aw shaykhin aw ala ismin man hallaha min al-awliya. Adapun nadar untuk monumen-monumen, jadi kadang-kadang kuburan itu bentuknya dibangun. Nah, bangunan itu dinamakan sebenarnya monumen. Nah, kubur itu kubur, dibangun bangunan di atas namanya apa? Monumen. Nah, kadang-kadang seperti itu, di atas kuburnya seorang wali atau kuburnya seorang syekh atau atas nama yang mereka ditulis dari wali-walinya tersebut. Ya. Au taraddudun fi tilkal buq'ah minal awliya wasalihin, atau mereka mendatangi di tanah dari wali-wali dan orang-orang saleh. Fa in qasada an-nadir bidzalika wa hal ghalib, dan memang yang dimaksudkan oleh orang-orang yang bernadar itu yang demikian itu. Mereka bermaksud bernadar kepada yang ini semua. Ya. Wa awil waqi, ya, apa yang terjadi minal kusudil amah, dari maksud orang-orang awam yang ada pada umumnya. Yaitu maksudnya orang-orang awam itu mendatangi kuburan-kuburan orang-orang soleh, itu maksudnya untuk bernadar di sana. Itu umumnya. Ta'dhimal buq'ah wal mashhad, mereka mengagungkan kuburan tadi dan monumen-monumen tadi. Awiz ziwayah, atau ada sudut-sudut ruang tertentu yang mereka agungkan. Saya mau tanya, Pak, yang ada monumen-monumen itu memang semuanya untuk orang yang sudah mati? Ya, betul. Monumen-monumen yang ada itu, betul. Mengenang. Ya, betul. Mengenang, betul. Berarti hati-hati ya, ke monumen itu kalau niatnya enggak benar ya. Tapi sudah salah juga. Karena kita apa? Monumen itu dibangun di tempat-tempat kuburannya syekh-syekh atau wali-wali itu sudah bangunan sendiri sudah enggak boleh sebenarnya. Dibangun di atas siapa? Kuburannya. Asalnya sudah enggak boleh. Baik. Ya, mudah-mudahan kita bisa diberikan petunjuk oleh Allah untuk mengetahuinya dan menghindarinya, dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang melakukannya untuk mereka mengetahui dan tidak melakukannya lagi. Perkara yang haram membangun bangunan di atas apa? Kuburan. Au ta'dhima man dufina biha, atau mengagungkan orang yang dikuburkan di situ. Au nusibat ilai, atau disandarkan kepadanya. Au buniyat ala ismihi, atau dibangun di atas namanya. Fahada nadru batilun gharum munakid, maka nadar yang seperti ini nadar yang tertolak, tidak teranggap. Fa inna mu'takidahum anna lihadil amakin khususiyat, karena keyakinan mereka sesungguhnya tempat-tempat ini semua memiliki kekhususan. Jadi mereka mendatangi kuburan tadi memiliki kekhususan. Wa yarawna, dan mereka memandang annaha ma, atau annaha mimma yudfa bihal bala wa yustajlab biha an-na'ma atau an-na'ma. Mereka berpandangan menganggap bahwasanya dari apa yang mereka perbuat itu bisa menolak bala bencana dan bisa mengambil banyak manfaat. Masyaallah ya. Itu memang orang awam seperti itu. Ada orang yang bertemu di atas bis mau pergi Surabaya sendirian, bicara-bicara katanya mau ke mana, Mas? Ampel. Ngapain di sana? Mau apa? Menghilangkan rasa kegalutan, kegaluhan di hati. Dari Semarang. dari Semarang mau ke sana, naik bis sendiri mau ke sana, mau dalam rangka berkunjung ke Masa. Nah itu kuburan-kuburan di sana itu karena kegelisahan hati katanya, biar nanti sampai sana pulang bisa tenang. Lihat seperti itu menghilangkan rasa hati yang gelisah, harus pergi ke tempat yang sejauh itu, ke kuburan-kuburan yang dianggap keramat tadi, dengan mengeluarkan harta. Itu naik bis tadi mengeluarkan harta itu mas, sendirian, bukan rombongan-rombongan, enggak, sendirian ke sana. Sampai seperti itu tingkat apa? Kepercayaannya untuk menghilangkan apa? Kegelisahan hati. Ada itu, kenyataan tuh mas, kenyataan gitu. Bukan buat cerita loh, ini kenyataan. Orang seperti itu ada juga. Ya. Kita mikirnya orang itu rombongan-rombongan tuh, ternyata ada orang person-person pribadi ada juga. Baik. Kalau rombongan mungkin butuh waktu lama ya, nanti daftar dulu, apalagi tanggal sekian baru berangkat, mungkin dia sudah nggak sabar. Nah ini segera, harus saya segera ke sana ini, sudah hati nggak tenang ini, langsung berangkat sendirian, gitu. Taib, kemudian dikatakan ini wa yustasfa bin nadri laha minal adwa, bahkan disembuhkan penyakit dengan nadar tersebut. Ya. Ya. Didatangi kepada kuburan-kuburan tadi. Hatta innahum yundiruna li ba'dil ahjar, bahkan mereka sebagiannya itu bernadar dengan batu-batu. Nadarnya dengan batu. Ya, masyaallah. Lamma qila, tatkala dikatakan innahu istanada ilahi abdun salihun. Dan dikatakan kepada mereka, mereka mengatakan sungguhnya kami itu bersandar kepada dia, itu kepada orang soleh katanya, atau bersandar kepadanya adalah orang-orang soleh. Wa yandaruna li ba'dil kubur, dan mereka orang soleh tadi bernadar dengan sebagian kuburan, dengan apa mas? Dengan suruja wa sumua wa zaid, dengan pelita-pelita, lampu-lampu, lantra-lantra, dengan lilin-lilin dan dengan minyak. Dan itu banyak kita temukan. Dan sekarang pun banyak orang itu menyalakan lilin di mana mas? Kuburan. Menyalakan lantra-lantra di kuburan. Lantra itu bisa lampu apa mas? Kan tadi lilin. Nah, kalau lantra itu zaman dulu lampunya lampu apa? Deplok. Deplok apa? Deplok. Lampu strongking. Atau strongking. Nah itu termasuk itu lantra. Ya. Atau zait, minyak. Minyak, minyak bagaimana kok maksudnya kok nyalakan minyak? Bukan naburkan minyak di atas kuburan ya. Minyak, nyalakan minyak, bagaimana nyalakan minyak? Minyak apa mas? Minyak zaitun bisa, minyak goreng bisa, minyak kelapa bisa. Kok bisa nyala? Pakai apa coba? Iya pakai kapas, nyala. Nggak percaya antum. Taruh kapas di atas minyak kelapa atau minyak goreng, antum bakar, nyala. Gak percaya. Bisa. Itu permisalan Allah dalam surat apa Nurun ala Nur itu. Ini kan dipisahkan seperti apa sebuah tempat lampu yang ada di bagian dalam tembok yang ada kacanya. Di situ ada apa? Minyak zaitun. Nah, seterusnya. Itu dipermisalkan seperti itu. Baik. Taib. Dan mereka berkata, al-qabrul fulani, kuburan fulan. Awil makanul fulan, atau tempat fulan. Yaqbalu nadar. Mereka menerima wa nadar. Ya'nuna bidalik, mereka mengingkan demikian itu, annahu yahsul bihi al-gharad al-ma'mul. Mereka memaksudkan demikian untuk mendapatkan tujuan yang tercapai. Min sifai marid, dari penyembuhan orang yang sakit. Au kudumi ghaib wa salamati mal, atau datangnya orang yang hilang, atau selamatnya harta. Ya. Wa ghairi dhalik min anwa'in nadar, dan selain itu dari jenis-jenis nadar, al-mujazah, yang sebagai alasan fahada an-nadru ala hadal wajhi batilun la syakka fihi. Nadar yang seperti ini adalah tertolak, tidak ada keraguan padanya. Bal nadaru Zaid wa Samu wa nahwihima lil kubur batilun mutlaqan. Bahkan nadar dengan minyak, dengan lilin dan semisalnya dari lentera yang ada untuk kuburan itu tertolak secara mutlak. Tertolak secara apa? Mutlak. Baik. Masya Allah ya. Jadi masalah nadar ini banyak kaitannya dengan apa? Kuburan. Memang itulah ciri khas daripada orang-orang yang ingin hajat-hajat keperluannya terpenuhi, bahkan ingin bala itu hilang dari mereka. Justru mereka bukan minta kepada Allah perlindungannya, justru mereka mendatangi tempat-tempat kuburan yang mereka menganggap penghuni kuburan itu orang-orang yang memiliki keutamaan-keutamaan, sehingga mereka menganggap hajat-hajat mereka akan terpenuhi dengan nadar kepadanya, atau mungkin semua dari bencana dan bala itu akan terhindar dari mereka. Ini keyakinan sampai sekarang masih muncul dan masih ada. Ada orang dari Maroko yang cerita ya, cerita sahih, datang ke kuburan Nabi Shu'aib yang ada di mana Mas? Daerah Yordania sana, daerah Yordan. Itu beritikaf belasan tahun di situ. Untuk mencari apa Mas? Keberkahan. Itu sampai seperti itu. Datang dari Maroko ke Yordania. Jauh loh Mas, Maroko sama Yordania. Walaupun daerah-daerah sana tapi jauh sekali. Ribuan kilo. Itu itikaf. Padahal itu pun katanya baru kila itu kuburannya Shu'aib. Belum tentu itu benar. Karena tidak ada tempat yang pasti. Memang meninggal di arah sana tapi enggak tahu kuburannya yang mana yang benar. Ya, beritikaf di situ. Itikaf itu ibadah. Bahkan nadarnya itu, nadarnya beritikaf di kuburan itu, nadarnya. Ini bahaya bagi kita, fitnah itu selalu muncul bagi kita dan syaitan selalu melemparkan fitnah itu kepada setiap hati-hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari semuanya. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada soal, monggo sambil santai aja. Ya, monggo. Katakan anda masjid yang di ada kuburannya itu. Pembatasan ya. Kita nggak tahu badan. Kita saudara apa tahu badannya itu kuburan. Tapi sudah dijemput. Tapi maksudnya jemputnya itu langsung jadi ini penjelasan dari para ulama ya, penjelasan. Jadi ketika kuburan itu masih berada di halaman masjid itu, mati masjid itu, kuburan itu masih masuk dalam masjid. Kalau di depan jelas keharamannya, maunya di dalam halaman masjid tapi masih ya, di depan tapi masih dalam halaman masjid, walaupun sudah di luar tembok masjid. Maka itu haram, tidak boleh. Salatnya tetap tidak sah. Kalau menghadap ke arah kiblat tadi. Apalagi kuburannya jelas-jelas di dalam apa? Masjid. Di depan mimbar namanya. Ya, salatnya tidak sah. Harus diulangi. Baik, kemudian kalau kuburnya di belakang. Di belakang masjid. Tapi masih dalam lingkungan. Masih dalam apa? Pagar masjid. Pagar lingkungan masjid. Maka itu pun tidak boleh sholat di situ, sama larangan itu. Jadi kalau di luar pagar masjid, boleh. Berarti dia bukan masuk dalam lingkungan masjid itu. Nih, itu penjelasan dari para ulama. Oke, penjelasan itu lebih baik kita terima karena kita tidak memiliki ilmu. Mau membantah apa bantahan, karena mereka lebih memiliki ilmu dan mereka menjelaskan lebih mendetail seperti itu kurang lebih. Pagar, halaman masjid. Boleh. Walaupun pagarnya hanya dari apa kawat atau dari besi, berarti dia bukan dari lingkungannya. Tapi orang itu susah sekali diomong. Padahal sekedar di pagar aja enggak mau dia. Karena apa? Keyakinannya sudah seperti itu. Lebih terasa tentrem ketika sholat itu di sekitarnya ada kuburan atau di depannya ada kuburan. Dekat. Nah. Ya itu kan kota gede dan cabang-cabangnya itu, iya. Kota gede seperti patok, patok semua ya, yang ada di Minomartani juga ada, ya. Apa namanya masjid apa patok, ya. Gak ada batasan, ya masuk gitu. Masuk larangan itu. Iya, masuk larangan. Harus ada pagar, harus ada batasnya. Ada hajisnya. Harus. Jadi jelas itu bukan bagian dari masjid. Itu tanah patok. Di mana-mana ada itu, di cabang dari tanah patok itu ya. Tanah apa? Masjid Negoro ya. Ini masjid tanah Negoro gitu istilahnya. Ya. Ya di tinggal dikasih pagar aja selesai. Tapi kan enggak ada yang mau karena ya itu keyakinannya seperti itu. Tinggal dikasih pagar aja kan gampang itu semuanya. Ada lagi yang malah justru di mihrabnya dalam masjid, ngeri lagi, tambah ngeri lagi. Jakarta banyak-banyak ya. Itu memang wali atau orang soleh. Iya punya kayak gitu ya. Nah, di hampir masjid-masjid di. Iya persis di belakang pintu ini kan ini ada pintunya di belakangnya. Iya. Kalau sebagian kita ada keluarganya yang di orang pertama dan kemudian berikutnya saat anak berminggu lagi kalau. Jadi wasiat itu dipenuhi ya. Padahal wasiat itu tidak dipenuhi kalau bermaksiat kepada Allah. Tapi mereka kan iya hanya memenuhi wasiat itu ya. Nah, subhanallah. Ya jahil ya, bodoh. Itu ada kuburannya? Enggak ada. Hah? Ya macam-macam. Ini tempat sama toh satu arah ini. Apa tertutup? Iya. Ini sama dalam sini kok. Lurus toh? Lurus toh? Sama, sama saja. Mau masjidnya duluan atau makan sama. Yang dilarang itu umum. La tusalli ilal kubur. Jangan kau sholat ke arah kubur. Itu lama, umum. Makan, adapun apa larangan mendirikan masjid di atas kuburan, larangan tersendiri. Iya itu, iya sudah itu makanya batas namanya. Iya batas. Tapi itu pun orang susah, nggak mau. Itu yang dijadikan apa? Karena keyakinannya mas. Nah segitu aja nggak mau mereka. Dikasih pembatas aja nggak mau. Karena keyakinannya sudah seperti itu. Padahal kan bangun pagar kan tidak mesti tebal kadang-kadang ya. Cukup dengan lempengan besi aja gitu kan sudah selesai. Pembatas bukan halamannya, bukan bagiannya. Itu penjelasan dari para ulama ya. Kalau secara akal kita sih kadang masih menolak ya, kan sudah di luar masjid ya, gitu. Tapi kan penjelasan para ulama mereka lebih paham dengan kaidah-kaidah, dengan istilah syariah, sadadariah dan seterusnya, mereka memahaminya, menutup pintu-pintu jalan kepada sesuatu yang membahayakan, mereka lebih memahami. Ya, kita menerima nasihat mereka, selesai sudah. Ya. Ya apa kalau itu apa kuburan bukan orang Islam, sepakat para ulama tidak ada masalah. Tidak ada kemuliaan bagi orang kafir baik hidup maupun matinya. Sehingga kalau kuburan mereka diratakan dan diambil mayitnya kemudian dijadikan masjid tidak masalah. Asalkan diambil. Tapi kalau tidak diambil mayitnya enggak boleh. Sama larangannya tidak boleh mendirikan masjid di atas kuburan, sama. Itu larangannya sama. Lebih masalah membongkar untuk orang-orang selain muslim itu tidak mengapa. Secara hukum tidak mengapa. Hukum apa maksudnya? Syar'i ya. Nah, hukum yang berlaku di masyarakat ya itu nanti beda lagi. Harus berhadapan dengan gerombolan-gerombolan masyarakat. Nah, itu harus itu masalah beda. Ini masalah syar'i boleh saja. Seperti masjid apa yang ada di sana UGM kampus itu kan mendirikannya di atas bekas sebagian bekas kuburan apa Cina dibongkar kan dibongkar itu sebagian tuh sebagian tempat itu dibangun di situ dibongkar kuburan Cina diratakan dengan bulldozer diserata tuh. Tep kita aja cukup. Ada lagi? Oh, apa tema? Pak Widodo? Ya, sudah. Tafadhol, silakan. Cukup.